وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadirin yang hadirat dan rahmati Allah sekalian. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah kurnia yang nikmat-nikmatnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Taala bersyukur, dan apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala bersabar, dan apabila kita tersilap dan membuat dosa, kita sentiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Maka dengan itu kehidupan kita insya-Allah taala diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah kebahagiaan atau tanda kebahagiaan seorang hamba. Dan seperti biasa pada subuh yang mulia ini, kita akan teruskan kajian kita dalam kitab Arba'in Nawawi, di mana kita masih lagi membahaskan hadis yang pertama, iaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilayh. Yang mana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, setiap amalan itu dengan niat, dan hanya sahaja seorang itu mendapat dari apa yang diniatkan. Kebarang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau untuk wanita untuk dikawininya, niscaya hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Setelah kita bahaskan dalam beberapa pertemuan tentang makna niat, tentang kepentingan niat, dan juga telah kita terangkan tentang beberapa masalah-masalah fiqh ataupun fiqh hukum ahkam ibadat yang berpunca daripada niat. Dan pada pertemuan yang lepas, pada minggu lepas, telah kita bahaskan sedikit tentang bahawa ikhlas dalam niat itu tidak menafikan bahawa seseorang itu mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala dan daripada azabnya. Dan bahkan telah kita jelaskan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan daripada sunnah Rasulullah SAW bahawa yang demikian itu adalah sebaik-baik ibadah. Kerana Rasulullah SAW, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya, semua mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan al-khawfu wal-raja, iaitu sentiasa takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan azabnya, dan raja, iaitu sentiasa mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itu para anbiya, mereka itu sentiasa bersegera dalam membuat al khairat, kebajikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh mengharapkan dan takut, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Maka dengan itu kita teruskan sebahagian lagi daripada hadis Nabawi yang mulia ini, iaitu Rasulullah SAW telah memberi contoh tentang amalan yang mana niat itu membezakan antara amalan yang zahirnya nampak sama, tetapi daripada niatnya lah ganjarannya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeza. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa hijrahnya adalah ila Allah, kepada Allah dan rasulnya. Maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu contoh untuk menerangkan kaedah tadi tentang kepentingan niat. Seseorang tu hanya mendapat apa yang dia niatkan dengan satu ibadat yang agung, iaitu hijrah. Dan kalau kita tanya kenapa Rasulullah SAW memilih ibadat hijrah, sedangkan di sana terdapat banyak lagi ibadat yang mulia, yang digalakkan dalam agama Islam. Kita ada solat, kita ada zakat, kita ada haji dan jihad. Kenapa Nabi SAW memilih hijrah? Maka ulama telah menerangkan bahawa pada zaman hadis ini dikeluarkan, antara perkara yang paling penting yang perlu dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah berhijrah, iaitu keluar daripada negerinya ke negeri yang selamat, di mana dia selamat mengamalkan agamanya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah Al-Madinah, iaitu mahjar ataupun tempat hijrah. Dan kita tahu bahawa pada zaman tersebut Islam adalah agama yang asing. Ia lahir di suasana yang amat ganjil, di dalam masyarakat yang tidak mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang keimanan, tentang Islam. Dan kebiasaannya adalah apabila seorang itu tidak mengenal sesuatu perkara, maka dia tidak mencintai, dia tidak menyukai. Bahkan yang berlaku adalah mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu, sehingga memusuhi agama Islam dan ahlinya. Maka para sahabat as-sabiqun al-awwalun, daripada golongan orang-orang muhajirin, apabila mereka memasuk Islam, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama mereka. Maka orang-orang ini yang merupakan orang yang lebih kuat daripada orang-orang yang lemah du'afa di kalangan orang Islam, telah diuji, dipaksa untuk meninggalkan agama baru dan kembali kepada agama musyrikin, agama orang kafir. Maka dengan itu, apabila sampai kepada tahap yang mereka tidak dapat, tidak selamat mengamalkan agama mereka, maka disitulah disyariatkan berhijrah. Seawal-awal hijrah berlaku 5 tahun setelah Rasulullah SAW dibangkitkan kepada umat manusia, iaitu ke negeri Habsyah, iaitu tempat hijrah yang pertama. Di mana negeri Habsyah itu, kata Rasulullah SAW, ia adalah tempat di mana rajanya An-Najasyi adalah seorang raja yang adil, yang tidak menzalimi sesiapa di sisinya. Maka sebahagian sahabat yang tidak aman lagi tinggal di Makkah diperintahkan untuk membawa agama mereka ke sana. Jadi demikian peristiwa hijrah yang pertama, iaitu ke negeri Habsyah. Jadi walaupun negeri itu bukan negeri Islam, ia adalah negeri Kristian. Ethiopia ketika itu adalah negeri Kristian. Memang ada lagi syiar-syiar Kristian di sana yang zahir, ada gereja, ada locengnya dan sebagainya, tetapi diizinkan untuk orang Islam di Mekah keluar ke sana kerana mereka dapat mengamalkan agama mereka di sana dengan tanpa diganggu oleh sesiapa. Baik, walaupun ini tidaklah satu tempat yang ideal, tetapi ia lebih baik daripada duduk di tempat mereka di Mekah. Dan dari sini ulama mengambil kaedah bahawa jika terdapat satu alternatif yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang, maka boleh kita ambil alternatif tersebut walaupun ia tidak sempurna, walaupun ia tidak sempurna. Maka demikianlah yang berlaku sebab sahabat-sahabat yang tidak tahan lagi dengan penganiayaan daripada orang-orang musyriki, daripada Abulab, Abu Jahal, maka mereka melarikan diri ke Ethiopia, iaitu ke Habsyah, bukan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk kita katakan meningkatkan ekonomi kewangan mereka, tetapi semata-mata kerana Allah dan Rasulnya. Kemudian apabila datang perintah daripada Allah SWT, di mana Rasulullah SAW telah berjaya berdakwah kepada orang-orang Ansar di Madinah, di mana telah berlakunya Bai'at Aqabah pada musim haji lebih kurang berapa bulan sebelumnya peristiwa hijrah, maka Rasulullah SAW telah membenarkan sahabat-sahabat lain untuk berhijrah pula ke Madinah. Kerana di Madinah telah terdapat orang-orang yang sedia membantu dan membela agama Islam, dan orang-orang yang pindah daripada negeri mereka ke negeri Madinah. Tapi Nabi SAW belum lagi keluar berhijrah kerana menunggu perintah daripada Allah SWT. Maka Nabi SAW antara orang terakhir yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan kita tahu tentang peristiwa hijrah, bukan maksud kita akan menceritakan tentang hijrah, tapi kita tahu bahawa hijrah bukanlah satu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi pada zaman itu, hijrah, kalau disebutkan hijrah pada seorang sahabat pada zaman itu, ia bererti meninggalkan segala-galanya kerana Allah SWT, meninggalkan segala yang dicintainya kerana Allah SWT, iaitu dia meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan sanak saudaranya, dia meninggalkan harta bendanya, dia tak mampu membawa semua harta benda, dan dia pindah ke sebuah tempat yang asing, tempat yang tidak ada saudara maranya di sana, melainkan saudara maranya di dalam agama Islam. Dan dia tidak tahu apakah yang akan berlaku di tempat yang baru ini. Jadi mereka hanya pindah semata-mata mereka yakin bahawa di negeri yang baru, di Madinah, mereka dapat beribadah kepada Allah SWT, mereka dapat mentauhidkan Allah SWT. Itu yang mereka tahu. Jadi sebab itu terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran sekali menggalakkan orang-orang Islam pada ketika itu untuk berhijrah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya berhijrah pada zaman itu. Kerana dengan tidak meninggalkan kampung halaman mereka, bererti mereka memperbanyakkan bilangan orang-orang kafir di tempat mereka, dan bererti mereka akan mengurangkan jumlah orang-orang Islam di kota Madinah, kota yang baru, kota orang-orang Islam. Dan terdapat keperluan untuk mempertahankan agama Islam dan juga ahlinya di Madinah. Jadi perlu kepada orang. Maka kata ulama ketika itu wajib hukumnya berhijrah bagi siapa yang mampu. Sebab Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa, iaitu pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asa Allahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Yang artinya siapa mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka zalimi anfusihim, menganiaya diri mereka sendiri. Maka malaikat bertanya, kenapakah kamu? Maka mereka jawab, kunna mustad'afina fil ard, kami dahulu adalah orang-orang lemah di muka bumi ini. Maka kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi itu luas, maka hijrahlah kamu kepadanya. Maka mereka-mereka itu, tempat mereka adalah di jahannam, dan seburuk-buruk tempatlah itu. Melainkan mereka-mereka daripada kalangan lelaki maupun wanita ataupun wildan, anak-anak kecil, la yastati'una hila, yang tidak tahu jalan keluar hijrah. Wala yahtaduna sabila, mereka tak mampu nak keluar hijrah. Termasuk kat sini orang-orang yang sakit dan seumpamanya yang i'udzur. Maka mereka-mereka itu, asallahu an ya'fu anhum, semoga Allah SWT memaafkan mereka. Dan adalah Allah itu afuan, maha pemaaf dan maha pengampun. Jadi ayat dalam surah An-Nisa ini dalil bahawa wajib hijrah pada zaman sahabat. Jika tidak, mereka berdosa, bahkan diancam dengan azab api neraka. Melainkan orang-orang yang tidak mampu. Jadi peristiwa hijrah ataupun amalan hijrah satu perkara yang besar di sisi para sahabat. Maka Rasulullah SAW datang menerangkan tentang kepentingan niat yang tersembunyi daripada pandangan manusia. Nabi SAW memberikan contoh, iaitu amalan hijrah. Kerana orang semua hijrah, orang semua keluar dari negeri mereka ke Madinah. Tetapi kata Rasulullah SAW, siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Nampak daripada sudut zahirnya, seorang itu keluar daripada kampung halamannya untuk Allah dan Rasulnya, untuk hidup di dalam kota yang baru, di negeri Islam. Maka jika demikianlah niat mereka kepada Allah dan Rasul, maka niatnya akan diterima oleh Allah SWT, amalannya menjadi satu amalan yang diterima oleh Allah SWT. Dan Rasulullah SAW tidaklah mengulangi perkataan itu kerana mengulangi saja. Yani fahijratuhu ilallah wa rasulih, bukan nak ulangkan hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya, setakat mengulang saja tanpa faedah. Tapi kata ulama, pengulangan ini ataupun kalimat ini, hijrah ilallah rasul, adalah kerana kepentingan niat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga diulangkan untuk mengagungkannya. Ini seperti yang terdapat di dalam kata-kata orang-orang Arab, bahkan dalam bahasa kita pun, bahawa engkaulah engkau, yani anta-anta, bukan maknanya dia mengulangi perkataan itu, tapi maksudnya engkaulah engkau ini. Kalaulah dia pemurah, banyak menderma dan sebagainya, engkaulah sebaik-baik orang yang menderma, engkaulah engkau, contohnya macam itulah. Sebab itu dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan, faman taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, barang siapa yang bertaubat, wa amila salihan, dan beramal salih, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan satu taubat. Jadi kata ulama, kita lihat ayat ini, siapa yang bertaubat dan beramal salih, maka dia bertaubat kepada Allah. Ini seolah diulang dia. Tapi maksudnya adalah perbuatan bertaubat itu adalah perbuatan yang baik, yang agung. Sebaik-baik amalan adalah bertaubat kepada Allah dan Rasulnya, atau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Kemudian barang siapa yang hijrahnya untuk dunia. Jadi satu lagi kategori manusia yang berhijrah pada zaman itu. Orang nampak dia keluar meninggalkan kampung halamannya menuju ke negeri asing. Tetapi niatnya adalah untuk dunia. Ini umum untuk apa juga kepentingan dunia. Maksudnya dia keluar bukan untuk menyelamatkan agamanya, bukan untuk Allah mendapat pahala daripada Allah dan bersama-sama dan dengan Rasulnya, ataupun untuk seorang wanita imra'atin yang kimbuha, dia bernikah dengan wanita tersebut. Yang ini di Madinah ada wanita yang dia nak bernikah dengannya kat sana, ataupun ada orang yang asal daripada Mekah sebagaimana terdapat dalam sebagian riwayat, iaitu Ummu Qais, seorang wanita yang masuk Islam, dan ada seorang lelaki yang tertarik pada beliau dan ingin bernikah dengan beliau. Tapi kata Ummu Qais, aku nak berhijrah ke Madinah. Maka dia pun keluar daripada Mekah ke Madinah bukan untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tapi untuk bernikah dengan Ummu Qais ini. Jadi hijrahnya adalah untuk bernikah dengan wanita. Maka Rasulullah SAW kata hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Jadi dapat apa yang dia niat daripada dunia. Tapi tidak bermakna dia tidak berdosa. Kerana seseorang itu daripada sudut kaedah, jika dia melaksanakan satu ibadat bukan kerana Allah dan Rasulnya, maka ia bukan mendapat pahala, tetapi ia akan mendapat dosa. Tidak dibenarkan kita beribadat melainkan kerana Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita buat kerana manusia, kerana dunia, maka tidak boleh kita lakukan demikian. Jadi ini satu perkara yang penting. Jangan kita campur adukkan di dalam ibadah kita antara agama dengan dunia. Melainkan dalam perkara yang terasing yang disebutkan dalam fiqah. Antaranya kita pergi buat haji, tapi dalam waktu yang sama kita berniaga. Dalam hal ini terdapat pengecualiannya. Allah SWT dalam surah Al-Baqarah telah menerangkan bahawa tidak mengapa bagi kamu jika kamu pergi dalam membuat haji itu, antabtahu fadlan min rabbikum, kamu mencari kelebihan daripada Tuhan kamu. Ini dengan berniaga dan semuanya. Tapi dengan syarat, asal tujuan ibadat haji itu bukan nak buat bisnes, tapi adalah menunaikan tanggungjawab dan melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tengah-tengah tu, kita mungkin berniaga jual beli dan sebagainya, itu bukan asal. Itu bukan asas. Jadi itu syarat yang pertama. Tapi kalaulah asal ibadat itu hanyalah dunia semata, ada pun niat kerana Allah SWT yang tinggal sikit saja, maka yang itu merupakan satu keadaan yang amat berbahaya. Bahkan amalan yang mungkin tertolak kerana terdapat kecacatan dalam keikhlasannya di dalam ibadah. Jadi hijrah telah dijadikan sebagai contoh bagi Rasulullah SAW untuk lebih menjelaskan perkara niat ini. Dan ini satu faedah untuk bagi mereka yang berdakwah, yang mengajar dan sebagainya. Kita kadang-kadang perlu melakukan atau membuat satu perumpamaan, permisalan pada orang ramai agar dia lebih memahami akan keadaan yang ataupun perkara yang kita sedang terangkan itu. Jadi ini contoh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama telah membahaskan tentang hijrah itu sendiri. Apakah maksud hijrah daripada sudut agamanya selain daripada yang diberikan contoh ini? Maka kata ulama, hijrah asalnya adalah kita meninggalkan sesuatu. Itu daripada sudut bahasa. Dan kita faham di sini adalah hijrah meninggalkan tempat tinggal kita kepada tempat tinggal yang lain. Itu dinamakan hijrah. Pemindahan tempat dinamakan hijrah. Dan dalam konteks yang spesifik adalah kita meninggalkan negeri yang kafir, negeri yang fasik, ke negeri iman, ke negeri Islam, ke negeri Tauhid. itu dinamakan hijrah. Dan satu lagi jenis hijrah adalah kita meninggalkan, hijrah juga maknanya meninggalkan, meninggalkan amalan yang jahat, amal maksiat, kesyirikan, kefasikan, dan kita beramal dengan amalan yang salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu juga hijrah. Jadi kita tinggalkan perkataan yang tidak baik kepada perkataan yang baik. Kita tinggalkan amal perbuatan yang jahat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wataala pada amalan yang salih. Dan dalilnya adalah sabda Nabi SAW, al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajirun man hajara mana Allahu anhu. Seorang Islam adalah yang sejahtera lidah dan tangannya daripada orang lain. Maknanya orang lain selamat daripada keburukan lidah dan anggota badannya. Dan seorang yang berhijrah, muhajir itu adalah seorang yang menghijrahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi ini menunjukkan bahawa umumnya hijrah itu lebih daripada setakat pindah ke satu tempat ke suatu tempat. Dan juga kadang-kadang kita hijrah sesuatu, setelah kita hijrahkan perbuatan, kita hijrahkan pula pelakunya. Kalau ada orang yang lakukan maksiat dan kita perlu untuk meninggalkan orang tersebut supaya dia insaf, maka kita tinggalkan dia, kita boikot dia sehingga dia tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Ini dalam keadaan-keadaan tertentu amat bermanfaat sekali. Jadi seorang itu dengan terang-terang misalnya menjual beli yang haram contohnya. Jadi orang-orang Islam di situ dah nasihatkan dia tak jalan misalnya, maka disyariatkan kita untuk meninggalkan dia, jangan beli barang daripada dia. Kerana dengan itu mudah-mudahan dia akan insaf, dia akan meninggalkan jual beli barang yang haram. Dan beberapa contoh lain yang kita boleh masukkan dalam sini umum. Orang yang dengan terang-terangan melakukan maksiat, maka kita tidak mau berurusan dengan dia. Maka jika ada yang terdapatnya satu usaha yang bersepadu terhadap perkara tersebut, maka orang itu akan insaf dan akan meninggalkan kemungkarannya. Dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah menghijrahkan, memecilkan tiga orang sahabat yang tidak ikut serta berjihad fisabilillah dalam peperangan Tabuk. Nabi SAW telah meninggalkan mereka, tidak berkata-kata dengan mereka. Bahkan kalau diberi salam pun Nabi SAW tak jawab. Yang ini dengan terang-terangan. Tak ada orang yang dibenarkan bercakap dengan mereka. Bahkan keluarga mereka pun diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Selama 50 hari. 50 hari bukan sekejap, lama. Sehinggakan kata Allah SWT, bumi yang luas telah dirasakan sempit. Hatta idza dhaqat al-ardu bima rahabat, sehingga bumi itu semuanya dah jadi sempit. Madinah yang dia kenal tu pun dah rasa macam asing baginya. Kenapa? Kerana diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehinggalah datangnya ayat daripada Al-Quran Karim daripada Allah SWT membebaskan mereka menerima taubat tiga orang sahabat. Dan kisah yang masyhur itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan dua orang sahabat. Jadi jika ia benar-benar bermanfaat, maka kita boleh menghijrahkan pelaku. Jadi kita ada tiga macam hijrah di sini. Satu hijrah tempat, ke tempat maksiat, ke tempat amal soleh. Dan juga kita hijrah amalan daripada amalan yang tak baik kepada amalan yang baik. Dan kita hijrah pelaku, hijrah orang yang melakukan maksiat supaya dia meninggalkan maksiat. Namun hijrah ini, hukum hijrah ini, yakni hijrah ke Madinah, telah dimansuhkan apabila kota Mekah dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaannya wajib kita keluar daripada Mekah ke Madinah. Tapi bila kota Mekah telah dibuka, maka jadilah kota Mekah itu kota Islam. Maka Rasulullah sallallahu telah bersabda dalam hadis yang sahih, "La hijrata ba'da al-fath, walakin jihad wa niyyah." Tidak ada hijrah lagi selepas Al-Fajr, yakni pembukaan kota Mekah. Tapi yang ada hanya jihad dan niat. Kenapa? Kerana setelah dibukanya kota Mekah, tidak ada lagi dinamakan sebab. Tidak ada sebab lagi untuk seorang terkeluar daripada negeri Islam. Dulu dah jadi negeri Islam, sama saja. Kalau orang keluar daripada kota Mekah, siapa yang akan tinggal di dalam kota Mekah? Jadi perlu kita tinggal di kota Mekah untuk kita terus melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan berdakwah kepada agama Islam di kota Mekah. Adapun di Madinah sudah, orang lain mungkin masih boleh hijrah ke Madinah, tapi orang Mekah dah tak boleh hijrah lagi. Yang tinggal hanyalah jihad dan niat. Tapi jihad masih boleh lagi. Dan jihad juga sejenis dengan ibadat hijrah. Jika hijrah itu adalah meninggalkan negeri, begitu juga jihad, dia meninggalkan negeri kita untuk berjuang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan kalimat Allah. Dan jika kita tidak dapat melaksanakan hijrah kerana telah tamatnya tempoh hijrah, maka dengan kita berjihad, kita mungkin dapatkan pahala hijrah. Sama ada sama ataupun lebih banyak lagi daripada kita berhijrah. Dan kalau kita tidak dapat jihad sekali pun, maka ada lagi satu amalan yang Nabi SAW tunjukkan adalah niat. Walakin jihadu wa niat. Masih ada lagi niat. Kalau pun tak dapat hijrah, kalau kita sungguh-sungguh berniat, kalau kita boleh hijrah, kita dah berhijrah. Ataupun kita berjihad dan tak dapat jihad, kita sungguh-sungguh niat. Kalau kita tak dapat, kalau kita boleh berjihad, tentu sekali kita dah keluar berjihad. Ketahuilah, kita tetap akan mendapat pahala niat berjihad, niat berhijrah. Sebab tu dalam Al-Quran Karim telah mengisahkan tentang para sahabat yang tidak dapat keluar jihad sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana keuzuran mereka. Sama ada sakit ataupun tidak ada tunggangan dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa menolak mereka, tidak mengajak mereka, membenarkan mereka mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berjihad. Maka mengalirlah air mata daripada para sahabat. Maka dalam hal ini kata ulama, kalau seseorang itu benar-benar berniat untuk melakukan amalan dan dia tidak dapat melakukan amalan tersebut kerana satu keuzuran, maka dia tentu akan mendapat pahalanya. Jadi ini kepentingannya berniat. Dan ini menunjukkan bahawa seseorang Muslim itu sentiasa menginginkan melakukan amalan yang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa sedih jika dia tidak dapat melakukan amalan soleh kerana satu keuzuran. Dan jika dia benar-benar sedih dan benar-benar dia berniat, maka dia tetap akan mendapat pahalanya. Namun ulama telah menerangkan bahawa walau bagaimanapun daripada sudut pahala, tidak akan sama seseorang yang melakukan sesuatu amalan itu dengan dirinya sendiri dengan orang yang berniat. Tak mungkin sama. Orang yang benar-benar hijrah dengan orang yang niat nak hijrah, tak sama. Walaupun mereka kongsi ni pahala niat, tapi daripada sudut statusnya tak mungkin sama. Yang melakukan tu tentulah pahalanya lebih. Tetapi dia tetap tidak rugi ataupun tidak ketinggalan dalam sesuatu pahala. Dan contoh lain, ulama mengatakan orang yang dalam keadaan mukim, dalam keadaan sihat, dia sentiasa melakukan amalan-amalan dia sentiasa melakukan solat sunat, dia melakukan puasa sunat. Tapi dalam perjalanan ataupun dalam keadaan kesihatan yang tidak begitu baik, maka dia terpaksa meninggalkan amalan-amalan itu kerana uzur. Maka Rasulullah SAW kata dia akan mendapat pahala seperti mana dia selalu melakukannya kalau dia sahihan muqiman. Kalau dia sihat, dia akan lakukan. Kalau dia dalam negeri, dia akan lakukan. Walaupun dia tak dapat lakukan kerana satu uzur, tetapi dia biasa melakukan amalan tersebut, maka dia tetap akan mendapat niat ataupun pahala niat. Namun ini hanyalah untuk orang-orang yang jujur dan ikhlas niatnya. Dan ini tidak akan tercapai melainkan orang yang memang biasa melakukannya, iaitu waktu dia sihat, dia memang lakukan amalan tersebut. Dia baca Quran, dia sembahyang sunat, dia puasa sunat. Jadi bila ada uzur, bila sakit, dia akan rasa betul-betul sedih tak dapat lakukan. Maka Allah SWT lebih mengetahui tentang apa yang ada dalam hatinya. Allah SWT akan mengganjari akan pahala niatnya. Baik. Dan kata ulama dalam hal ini, mungkin dia dapat pahala beramal sekali. Baik. Dan sebab itu terdapat sebuah hadis bahawa para sahabat yang miskin datang berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlul duthur ibil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah pergi dengan pahala yang banyak, bil ujur. Mereka solat seperti kami solat, mereka puasa seperti kami puasa. Tetapi mereka bersedekah, menginfakkan daripada kelebihan harta benda mereka. Jadi puasa dapat pahala, kita puasa dia pun puasa, jadi sama-sama lah dapat pahala. Kita solat, mereka pun solat, dah sama lah. Tapi mereka tetap lebih sebab mereka menafkahkan daripada harta lebihan mereka. Tapi kita orang-orang miskin ini tak ada harta lebihan untuk dinafkahkan. Jadi mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, menunjukkan para sahabat amat cinta untuk mengamalkan amalan yang diridhai oleh Allah SWT. Berlumba-lumba, bahkan sedih kalau tak dapat melakukan satu-satunya amalan. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidakkah kamu mahu mengetahui, tidakkah kamu mahu melakukan satu amalan, jika kamu amalkannya, kamu akan dapat mengejar orang-orang yang meninggalkan kamu itu, yakni dengan beramal. Maka tentulah mereka mahu. Maka jawab Rasulullah SAW, kamu bacalah selepas setiap solat tasbih, dan juga selepas setiap solat kamu baca tahmid, yani alhamdulillah, dan takbir Allahu akbar. Jadi kita baca lepas solat tu tasbih 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar selama sebanyak 33 kali, ataupun 34 kali genapkan dia 100 mengikut sebuah hadis. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu zikir ini, kamu akan dapat kejar pahala orang-orang yang bersedekah. Lihat, Rasulullah SAW kata kejar pahala orang yang bersedekah, bukan dapat apa? Dapat kedudukan yang sama atau menang mereka. Jadi sahabat-sahabat yang miskin tu pun lepas solat beramal, mereka berzikir. Kemudian mereka datang lagi jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ni telah mendapat berita tentang amalan zikir ini lepas solat, dan mereka pun mengamalkannya. Ya Rasulullah, macam mana? Kita zikir, diorang pun zikir. Jadi apa lagi amalan yang kita boleh buat untuk kita lawan mereka? Maka Rasulullah SAW tak jawab apa lagi. Nabi SAW kata, "Adzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah kelebihan daripada Allah, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Apa ya? Iaitu harta benda dan ilmu. Jadi mereka ni ada dua, orang-orang kaya daripada sahabat ni ada dua. Dua-dua dia ada. Dia ada harta benda dan dia nafkah kan. Dan dia ada ilmu dan dia amal kan. Jadi sebab itulah kedudukan mereka tu lebih berbandingkan dengan sahabat-sahabat yang miskin. Dan kalau kita ini menunjukkan bahawa walau bagaimana pun orang yang berniat untuk bersedekah takkan sama pahalanya kedudukan dengan orang yang betul bersedekah. Orang yang betul-betul solat sepanjang malam ataupun pada waktu malam qiyam lail takkan sama dengan orang niat saja nak sembahyang malam. Asyik-asyik terlepas saja solat malam contoh. Walaupun kita tahu bahawa antara fadilat seorang itu bersolat jemaah, solat subuh berjemaah iaitu seperti dia sembahyang sepanjang malam, adakah dia akan sama dengan orang yang betul-betul solat sepanjang malam? Dia tak sama. Dia hanya kongsi pahala niatnya saja. Adapun pahala beramal, tetap orang beramal itu akan mendapatkannya. Namun itu juga menunjukkan kelebihan niat. Kerana dengan niat kita tetap tak akan terlepas daripada kebaikan. Baik. Jadi daripada hadis ini kita simpulkan bahawa di dalam apa juga keadaan seseorang Muslim itu hendaklah sentiasa berusaha mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga amalannya. Dan kalau dia mampu, hendaklah dia berusaha untuk beramal. Jadi niat seperti ini sentiasa harus ada pada dalam hati seorang Muslim. Sentiasa nak buat baik, sentiasa nak baik. Tapi mungkinkah dia melakukan semua kebaikan? Tidak mungkin. Macam mana kita usaha pun kita tak dapat lakukan semua kebaikan. Manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan insan itu dalam keadaan yang lemah. Tetapi hatinya, yakni niatnya dapat menyampaikannya darajat yang dia tidak dapat sampai dengan amalan perbuatannya sendiri. Dan pada hari kiamat Allah SWT akan melihat akan niat-niat yang ada dalam hati-hati manusia. Yaumatu belas sarai. Pada hari itu akan dibuka apa juga yang ada dalam hati. Jadi kalau hati itu baik, sentiasa inginkan kebaikan, walaupun dia tidak mampu melakukan kebaikan tersebut, maka tetap dia akan mendapat pahalanya. Dan begitu juga kata ulama, perkara-perkara yang biasa, adat kebiasaan, kalau kita niatkan dengan niat yang betul, maka tetap kita akan mendapat pahala daripada perkara-perkara biasa saja yang kita lakukan hari-hari. Asalnya dia bukan ibadat. Kita jalan, kita diri, kita duduk, kita bercakap, kita bergaul dengan isteri, kita pergi ke pasar dan sebagainya, makan, minum, ini semua perkara biasa. Ia tidak wajib, ia tidak sunat, ia tidak haram. Melainkan benda-benda itu haram. Tapi ketahuilah dengan niat, amalan adat ini boleh menjadi ibadat yang diberikan pahala oleh Allah SWT. Ini satu kelebihan niat. Yang membezakannya hanya niat saja. Orang ini pun makan, orang ini makan. Tapi orang ini makan dengan niat apa? Aku makan ini untuk badan aku kuat, supaya aku dapat melaksanakan ibadat. Orang yang makan seperti ini akan mendapat pahala daripada makan itu saja. Jadi dia dapat kenyang, rasa sedap daripada makanan tersebut, dan dia dapat pahala daripada niatnya. Begitu juga duduk. Kita pun tengah duduk sekarang. Kalau kita tak niat apa-apa untuk mendengar ilmu, nanti kita tak dapat apa-apa pahala daripada duduk tersebut. Semua orang duduk. Dan begitu juga berjalan. Seorang yang berjalan menuju ke masjid, niatnya nak pergi masjid, takkan sama niatnya jalan sana. Kalau nak pergi ke satu tempat, ke satu tempat. Orang yang berniat kerana Allah SWT melakukan ibadah, maka itu akan mendapat pahala. Begitu juga bercakap. Kita bercakap dengan niat untuk mendapat, kita berkata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang jahat. Dapat pahala? Tak mungkin tak dapat pahala. Dan juga apa juga, tidur, supaya kita segar untuk melakukan apa juga ibadat Allah SWT, maka itu juga mendapatkan ibadat. Jadi niat yang membezakannya. Jadi sebab itu kata ulama, kita kena latihlah hati kita. Sentiasa kita bisikkan dalam hati kita, bila kita lakukan perkara biasa ni, untuk mendapat pahala daripada Allah SWT. Jadi begitu besarnya peranan niat. Cuma satu sajalah yang diberikan peringatan oleh ulama, janganlah kita hanya bisikkan saja dalam hati kita ni kerana Allah. Bisik saja dalam hati kita ni kerana Allah SWT tidak menjadikannya satu amalan yang baik. Bisik ni maknanya macam kata-kata dalam hati lah. Tetapi ia permulaan, bagaimanapun ia, ia kunci dan permulaan. Yang diinginkan di sini adalah betul-betul niat. Betul-betul niat. Betul-betul dalam hatinya itu nak harapkan pahala daripada Allah Subhanahu Taala, dan itu tak akan datang melainkan daripada seorang yang yang ikhlas. Ibadallahil mukhlasin. Hamba-hamba Allah Subhanahu Taala yang yang ikhlas. Yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak bahkan ingat pada Allah, maka orang-orang seperti ini mudah-mudahan bila dia bisik-bisikkan dalam hatinya, jadilah dia betul-betul betul-betul niat. Sebab tu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mengkhabarkan kepada seorang sahabat, dia kata, walaupun sesuap makanan yang kau berikan, masukkan dalam mulut isterimu itu dengan mengharapkan wajah Allah, maka engkau akan dibalas. Illa ujirta alaih. Dalam hadis yang sahih. Jadi walaupun dalam kita katakan gurau, bahkan wajib kita beri nafkah kepada pada ahli keluarga kita, yang biasanya orang tahu tak ada niat apa-apa lah, kita memang nak kena beri nafkah ataupun dalam gurau senda saja, tetapi kalau dia mengharapkan pahala daripada Allah SWT, dia jadikan amalan adat itu sebagai ibadah, maka Allah SWT akan akan membalasnya. Jadi ini satu contoh yang apa ni, yang kita katakan yang tinggi lah. Bahawa kalaulah biasanya orang kalau beri makan tu mak bukanlah dia suapkan pada pada isteri. Mana orang pergi suapkan isterinya, suapkan anak-anak kecil tu boleh lah. Kalau nak kasih makan tu beli beli kat pasar je, tu harga orang kasih duit je. Tapi kalau Nabi SAW dah kata bila dia letakkan dalam mulut isterinya, biasanya dalam keadaan tertentu lah. Yang ini hubungan suami isteri, biasanya yang ada dengan isteri adalah syahwat, bergurau senda. Biasanya tak terlintas dalam hati dalam keadaan tersebut dia nak lakukan itu kerana Allah SWT. Tapi Nabi SAW petikan contoh itu, nak tunjukkan pada kita bahawa kalau kita berniat bahawa kita berikan ini, kita buat ini untuk menjaga diri kita daripada haram, atau kita menggembirakan hati pasangan kita, maka Allah SWT mengetahui niat kita dan dia akan membalas. Di dalam kehidupan kita banyak perkara kita boleh dapat pahala, banyak amalan biasa yang boleh kita tukar kepada menjadikan dia sebagai sebagai ibadat. Dengan apa? Dengan niat. Sebab tu innama wa innama likulli imrin ma nawa. Seorang itu dapat apa yang dia niatkan. Jadi kadang-kadang manusia tu lemah. Kadang-kadang dia melakukan satu perkara bukan kerana dia nak lakukan satu perkara, tetapi kadang-kadang terpaksa lah. Macam terpaksa, kadang dia kena ziarah mentua misalnya kan, sebab memang dah time, memang nak kena pergi, padahal dia tak pergi. Ataupun dia kena pergi sana, dia kena pergi sini, ataupun dia kena jumpa ini, dia kena jumpa orang ini, kerana kerana sebab-sebab tertentu yang dia tak suka lah. Sedangkan dia adalah perkara yang baik yang digalakkan dalam syariat. Jadi ia bersalahan dengan hawa orang, hawa nafsu. Jadi apakah yang kita ajarkan kepada orang-orang ini? Hendaklah dia ingat akan ganjaran daripada Allah SWT. Pahala, bila kita cakap Allah berikan pahala, Allah berikan pahala, ini bukan perkara kecil. Kalau pahala tu boleh dinilaikan dengan apa juga kat muka bumi ni, dia bukan bernilai $1,000,000 ataupun satu rumah baru atau satu kereta besar, tak boleh dinilaikan. Kata Rasulullah SAW, la mawdi sauti ahadikum fil jannah khairun minat dunia wa ma fiha. Tempat cabuk seorang kamu dalam syurga, berapa besarlah cabuk tu kan, tali yang kita buat pukulkan apa tu, unta ataupun buat kita ikat barang, tali tu kecil je barang ya, sebesar itulah. Tetapi kalau dia adalah tempat di dalam syurga, berapa square feet dia lah tu, lebih baik daripada dunia ini dan seluruh isi dunia ni dan seluruh isi ni. Tak ada perbezaan langsung. Pertama sekali, apa yang ada di syurga kekal. Ada yang di dunia ini, banyak semua yang di dunia ini akan binasa. Tak akan sama benda yang kekal dengan benda yang biasa, nilainya lain. Dan itu adalah pahala di hari kiamat. Tentu pahalanya ataupun nikmatnya adalah lebih sempurna berbanding dengan apa juga nikmat di atas muka bumi. Jadi bila kita cakap pasal dapat pahala ni, kita cubalah ingatkan tentang apa yang Allah SWT akan berikan di akhirat. Sebab tu diberikan di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ni semua orang dapat. Orang yang baik, yang beriman, dapat nikmat lah. Orang yang jahat pun, yang memusuhi agama Islam pun dapat nikmat. Siapa ni? Bahkan ada orang yang kafir itu dapat lebih banyak nikmat daripada orang-orang Islam. Orang Islam miskin pula. Orang barat semua bagus-bagus, yang rupa pun kaya-kaya. Sebab dalam dunia ini tak ada nilainya di sisi Allah SWT. Ia semua bersifat sementara je, ujian je. Jadi bilakah benar-benarnya hari tenggat pembalasan? Itulah bila manusia dibangkitkan dan dihukumkan ataupun ditimbang amalan mereka, yang masuk syurga, yang masuk syurga itulah. Itulah tempat apa? Tempat pembalasan. Adapun sekarang ini hanyalah sementara saja. Jadi oleh kerana itu, bila kita lihat daripada hadis ini, ia adalah hadis yang membuka kepada pintu-pintu kebaikan. Pintu kepada amal-amal yang soleh. Sama ada betul-betul amal soleh ataupun dia hanya adat kebiasaan saja, tetapi boleh kita tukarkan kepada amal soleh dengan niat. Dengan itu, insyaAllah kita sampai kepada penghujung huraian kita mampu terhadap hadis pertama ini, masih hadis pertama, dan mudah-mudahan kita dapat sambung hadis yang kedua berikutnya, itu tentang iman, Islam dan ihsan pada pelajaran yang akan datang. Dan apa yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap dan kekurangan daripada saya, dan saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan dan tak apa juga kekurangan. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم